Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meledung. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara got mampet. Hati-hati kompor meledung, hati aneh jadi tak duduk, jatuh duduk. Ayo ayo bersihin kor, jangan takut badan blebot. Coba tenang jangan ribut, jangan pada kalang kabut. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meledung. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara got mampet. Hati-hati kompor meledung, hati aneh jadi tak duduk, jatuh duduk. Ayo ayo bersihin got, jangan takut badan blepot. Coba tenang jangan ribut, jangan pada kalang kabut. Ember ember, tuh, kambingnya, ini kambingnya punya men kebakar.